Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lah, wa ma yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama, wa syarra umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas suatu bab di dalam kitab tauhid, itu bab yang ke-41 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terkait dengan firman Allah Ta'ala, ya'rifuna ni'matallah thumma yungkirunaha, dan mereka menetapkan nikmat-nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Dan di antara bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau membawakan beberapa contoh-contoh yang dicontohkan oleh para ulama salaf terkait dengan bentuk-bentuk menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di akhir babnya ini beliau mengatakan, wa nahwi dalika mimma yajri ala al-sinati kathirin, yakni maknanya adalah dan yang semisal dari lafaz-lafaz, dari kalimat-kalimat yang telah dicontohkan oleh para ulama salaf yang banyak diucapkan oleh manusia, yang mana di dalam ucapan-ucapan mereka ini terdapat unsur menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala seseorang dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan ucapan-ucapan yang mereka ucapkan, imma min babi tasahul fi ta'bir, kemungkinan yang pertama karena mereka bermudah-mudah di dalam mengungkapkan atau mengucapkan suatu lafaz yang ternyata dalam ucapannya tersebut di dalamnya terdapat unsur menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa imma min babi su'il i'tiqad, atau mungkin memang jeleknya keyakinan dia, dalam artian memang dia di dalam hatinya meyakini bahwasanya nikmat yang dia dapatkan itu adalah memang dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya fa in kana min su'il i'tiqad, apabila ucapan dia yang di dalamnya ada unsur penyandaran nikmat kepada selain Allah karena jeleknya i'tiqad dia, dalam artian memang dia benar-benar meyakini bahwasanya nikmat tersebut bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa huwa kufrun yukhriju minal millah, maka yang seperti ini adalah merupakan kekafiran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama. Wa in kana min babil isaati fi ta'bir ma'al i'tiqadi bi anna Allah wallazi awjada hadha syai fa hadha kufru asghar, akan tetapi kalau ya ucapan dia, ungkapan dia tatkala mendapatkan nikmat ini karena jeleknya di dalam mengungkapkannya di dalam kalimat yang dia ucapkan, sementara dia masih meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan nikmat tersebut, maka ini termasuk dari kufur asgar. Ya, yusamma bi kufri ni'mah, dan dinamakan dengan kufur nikmat. Ya, jadi orang yang dia mengucapkan suatu kalimat tatkala dia mendapatkan nikmat yang di dalamnya ada unsur penyandaran nikmat kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalau tanpa disertai i'tiqad, ya, maka dia terjerumus ke dalam kekufuran yang asgar. Tapi kalau disertai dengan i'tiqad bahwasanya memberikan rizki adalah selain Allah, maka hukumnya adalah kufur akbar. Ya, kemudian beliau mengatakan, fahadal bab babun jalilun, bahwasanya bab ini adalah bab yang sangat mulia, ya li'annahu yu'aliju muskilatan yaqau fiha katsirun minan nas. Dikarenakan bab ini ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat mengobati segala muskilah, kerancuan-kerancuan yang terjadi di dalamnya kebanyakan dari manusia yang melakukannya, yang mereka berbicara dengan suatu pembicaraan yang mereka menyangka bahwasanya itu adalah perkataan yang ringan, ya ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkataan yang sangat sangat besar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa innal abda la yatakallama min sakhatillahi la yulqa laha balan. Ya, sesungguhnya ada seorang hamba yang dia berbicara sesuatu pembicaraan, dia berkata dengan suatu perkataan yang menyebabkan dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, la yulqa laha balan, ai maknanya la yata'ammaluha wa la yatafakkar fi akibatiha. Dia tidak memperhatikan perkataannya, dia menganggap sepele perkataannya, dan dia tidak berpikir akibat dari perkataannya, yahwi biha fi jahannam. Maka orang ini dengan sebab perkataannya yang dia anggap sepele menyebabkan dia dilemparkan ke dalam jahannam. Rawahu Muslim. Kemudian sekarang kita masuk kepada bab yang ke-42 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu qalillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andad, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Ai makna dari bab ini adalah babu ma ja'a fi tafsiri hadhil ayah min aqwali sahabah. Itu bab apa-apa yang telah datang penjelasannya ya terkait dengan tafsir ayat yang mulia ini dari perkataan-perkataan para sahabat. Adapun poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini, yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab Tauhid yang ana ambil penjelasannya dari kitab Mulakhas. Kemudian yang kedua adalah penjelasan dalil, dan di antara tafsiran ayat tersebut yaitu surah Al-Baqarah ayat 22 dari para ulama salaf. Kemudian kita masuk langsung pada poin yang pertama, munasabatul hadzal bab li kitab Tauhid. Berkata Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Mulakhas bi syarh kitab Tauhid, beliau mengatakan annahu lama kana min tahqiqi tauhid al-ihtirazu min asyirki billahi fil alfadhi wa illam yaqsudhu al-mutakallim biqalbihi. Tatkala di antara bentuk dari mentahqiq tauhid yang menyebabkan seseorang itu dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah menjaga ya lafadz-lafadz dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ciri orang yang mentahqiq tauhid, maka dia berhati-hati di dalam ucapan dia. Dia menjaga agar ucapannya ini tidak mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sang pengucapnya tidak memasukkan di dalam hatinya. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan ya, ya orang yang dia berkata yang di dalamnya ada unsur penyandaran nikmat kepada selain Allah, ada dua sebab. Yang pertama memang disebabkan karena kejeleknya dia di dalam mentakdirkan suatu kalimat tatkala dia mendapatkan nikmat, padahal dia di dalam hatinya tidak bermaksud yang seperti itu. Adapun orang yang bertauhid, dia menjaga jangan sampai ucapan-ucapannya ini mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin dia tidak bermaksud yang demikian itu. Oleh karena itulah di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menekankan ya di menekankan hal yang demikian itu di antara kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Dan beliau ya membawakan bab yang mulia ini tujuannya adalah agar seorang yang telah mempelajari bab ini dia menjauhi perkataan-perkataan tersebut ataupun perkataan-perkataan yang semisalnya. Ya, ini hubungan bab dengan kitab tauhid. Intinya bahwasanya orang yang berusaha mentahqiq tauhid yang dia mengharapkan bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, hendaklah dia menjaga ucapan-ucapannya jangan sampai ucapan-ucapannya ini mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu bayanud dalil, penjelasan dalil. dan tafsiran ayat tersebut yang ditafsirkan oleh para sahabat dan para ulama salaf. Firman Allah Ta'ala yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah surat Al-Baqarah. Ya fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini akhir dari surat Al-Baqarah ayat 22. Yang awal atau awal dari firman Allah Ta'ala ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang ayat 21-nya, Allah berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Firman Allah yang mulia ini antara ayat 21 dan 22 ini memiliki hubungan yang sangat erat. Pada ayat yang 21 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, ya ayuhan nas aina dan nasa jami'an. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menyeru seluruh manusia. Baik dia orang yang beriman, baik dia orang kafir, baik dia orang Arab ataupun dia orang non-Arab. Ya. Siapapun yang dia namanya manusia disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada semua manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diambil suatu faedah oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, wa hadza dalilun ala umumi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalil akan keumuman risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus untuk seluruh manusia. Beda dengan nabi-nabi dan rasul sebelum beliau diutus untuk kaumnya sendiri. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus untuk seluruh manusia. Kemudian Allah berfirman, "U'budu rabbakum." U'budu rabbakum hadza amrun minallahi ta'ala. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diibadahi semata yang tiada sekutu baginya dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan, "Wa makna u'budu rabbakum." Adapun makna dari u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, ai maknanya adalah wahidu rabbakum. Wa afridu bil ibadati. Tauhidkanlah Rabb kamu. Tunggalkanlah Rabb kalian di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana pula yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, apabila di dalam Al-Qur'an ada perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka maknanya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Ya, tatkala Syekh Al-Utsaimin yang menjelaskan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liwahiduni. Ya, segala perintah ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an maknanya ini adalah perintah untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah, bukan hanya semata-mata beribadah. Karena orang-orang Arab, ya, tatkala turunnya ayat yang mulia ini, kebanyakan dari mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun beribadah kepada selain Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di samping mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala Allah memerintahkan kepada manusia untuk beribadah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah, menjadikan Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Kemudian Allah berfirman, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepada seluruh manusia untuk beribadah hanya kepadanya, kemudian Allah menjelaskan dalilnya. Ya, dalil akan wajibnya bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah semata, yaitu alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Karena dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, li annal ibadata la tasluhu illa lil khaliq ta'ala. Karena yang namanya suatu peribadahan tidaklah sah, tidaklah boleh ditujukan kecuali kepada Sang Pencipta. Falladzi la yakhluqu la yasihu ayyubad. Maka sesuatu yang tidak mampu menciptakan, maka dia tidak berhak untuk disembah. Dan ini insyaallah telah berlalu penjelasannya, ya tatkala kita menjelaskan firman Allah Ta'ala, ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka melakukan kesyirikan dengan sesuatu yang tidak mampu menciptakan sesuatu pun, sementara mereka adalah makhluk yang disembah. Ini, bab ini, ya, dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menunjukkan kelemahan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Mengapa sih selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhak untuk disembah? Karena mereka memiliki kelemahan-kelemahan. Kita semua manusia dikatakan sebagai abdun, hamba. Kenapa kita dikatakan sebagai abdun? Karena memang tabiat manusia adalah dia menghambakan diri. Tabiat dasar manusia adalah dia menghambakan diri. Dan ini adalah fitrah manusia. Siapapun dia manusianya, mesti di dalam hatinya ada unsur penghambaan diri. Oleh karena itulah manusia dinamakan dengan abdun. Dari abida, ibadah. Ya kenapa ibadah dinamakan ibadah? Ibadah secara bahasa apa? At-tadallul wal khudu. Merendahkan diri dan tunduk. Ya. Dan yang nanti jadi pertanyaan, tatkala seorang hamba itu menghambakan diri, dia menghambakan dirinya kepada siapa? Apakah dia menghambakan diri kepada Allah ataukah dia menghambakan diri kepada selain Allah? Dan seorang hamba yang cerdas, ya, dia akan menghambakan diri kepada Zat yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun, yang menciptakan alam semesta ini, yang berikan dia rezeki, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan hamba ini adalah hamba yang tidak memiliki akal. Allah dikatakan hamba yang bodoh. Karena hakikatnya tatkala dia beribadah kepada seorang hamba yang lainnya, berarti dia beribadah kepada sesuatu yang selevel dengan dirinya. Ya, orang yang beribadah kepada manusia berarti kan dia beribadah kepada yang selevel dengan dirinya. Bahkan ada seorang hamba yang dia beribadah kepada orang yang kedudukannya, kepada sesuatu yang kedudukannya jauh dibandingkan dirinya. Seperti orang yang beribadah kepada jin, orang yang beribadah kepada pohon, orang yang beribadah kepada binatang, ataupun yang semisalnya. Yang menunjukkan orang tersebut adalah orang yang bodoh. Oleh karena itulah, ya sebelum munculnya Islam, ya maka zaman disebut dikatakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Bukan berarti orang-orang yang hidup pada zaman tersebut IQ-nya di bawah 100, bukan. Ya, bodohnya di situ adalah dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka ya, firman Allah yang mulia ini, alladzi khalaqakum walladziina min qablikum, adalah merupakan dalil bagi kita ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah Zat yang menciptakan kita. Dan ini pun merupakan bantahan ya bagi orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, siapapun dia, apapun bentuknya, baik berhala, baik patung, ataupun berhala orang mati, ataupun para wali. Mereka semuanya ini adalah orang-orang yang tidak mampu mencipta. Kalau tidak mampu mencipta, maka tidak berhak untuk diibadahi. Kemudian Allah berfirman, la'allakum tattaqun, ya, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai idza dzakartum, maknanya jika kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, maka yang demikian itu seharusnya mendorong kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk beribadah kepada Allah semata dan menjaga diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah mungkin seseorang itu bisa terjaga ya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasa, maknanya tajlisuna 'alaiha, kalian duduk di atasnya, wa tanamuna 'alaiha, kalian tidur di atasnya, wa ta'isuna 'ala dhahriha, dan kalian hidup di punggungnya, di atasnya, wa tudfanuna fi batniha, dan kalian nanti tatkala kalian meninggal, kalian akan dipendam di dalamnya, wa tub'atsuna minha, dan kalian akan dibangkitkan darinya. Ya, nanti kita akan dibangkitkan dari perut bumi. Was-sama'a bina'a, dan Allah telah menjadikan langit sebagai atap. Fa akhraja bihi ay, ya, dan Allah mengeluarkan darinya, yaitu fa akhraja bihi, ma'an di sini wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan dari atas langit ma'an, yaitu ay huwa al-matar, hujan, fa akhraja bihi, dan Allah mengeluarkan bihi dari hujan tersebut, minas thamarati, dari buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian, fala taj'alu lillahi andadan. Ini syahidnya, yang dibawakan oleh judul yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka janganlah kalian jadikan bagi Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kesyirikan, setelah Allah memerintahkan kepada semua manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memerintahkan, ya, bagi manusia untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tutup firman yang mulia ini dari berupa larangan agar tidak melakukan kesyirikan, itu fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kalian jadikan bagi Allah andadan, sekutu-sekutu ataupun tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya, ai makna sementara kalian mengetahuinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang mencipta kalian, memberikan rezeki kepada kalian, maka yang seperti inilah yang seharusnya kalian sembah. Waqala Ibnu Abbas fil ayah, kita mulai, ya, penjelasan dari Ibnu Abbas, ya, tatkala beliau menafsirkan ayat yang mulia ini. Al-andad di dalam ayat ini adalah huwa asyirku, adalah kesyirikan. Akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi dhulumatil lail. Yang mana kata Ibnu Abbas, dan ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesyirikan itu kata beliau adalah akhfa min dabibin namli, lebih samar dari jejak kaki semut. Ini bukan lebih samar akhfa min namli, bukan, tapi akhfa min dabibin namli, lebih samar dari jejaknya, bukan dari semutnya. Ala safatin sauda, yang semut tersebut berada di batu yang berwarna hitam. Fi dhulumatil lail, pada kegelapan malam. Ya. Seandainya semutnya saja yang dia berjalan di batu hitam pada kegelapan malam, kita tidak mampu melihatnya. Apalagi ini dikatakan apa? Dabi bin Namli. Jejaknya. Yang menunjukkan kesyirikan itu adalah sesuatu yang sangat samar. Dari perkataan Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwasanya syirik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asyirku jaliyun, syirik yang jelas, wadihun, yang nampak. Dan yang kedua adalah syirik yang khafi, syirik yang jelas, yang nampak, seperti menyembelih untuk selain Allah, bernadar kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada termasuk dari contoh-contoh kesyirikan yang nampak, karena bisa dilihat dan bisa didengar. Kemudian jenis yang kedua adalah syirik yang khafi, syirik yang samar. Dan di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Usyi di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau menjelaskan, dan syirik yang samar ini ada dua macam, ada dua bentuk. Ya. Yang pertama adalah syirkun fil maqasid wan niyat, yaitu syirik di dalam tujuan dan niat. Wa hadha khafiyun li'annahu fil qulubi. Dan ini adalah kesyirikan yang samar karena letaknya di dalam hati, dan hati tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, hatta sang pemilik hati tersebut, hatta diri kita yang memiliki hati kita ini pun kita tidak bisa memastikan, ya, keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Adakah di antara kita yang bisa memastikan bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa memastikannya. Ya. Seandainya seseorang dia memastikan dirinya ikhlas, maka kata ulama, maka dia berarti butuh keikhlasan yang baru untuk mengikhlaskan keikhlasan dia yang pertama. Menunjukkan ikhlas ini adalah suatu perkara yang sangat sulit, yang sampai-sampai diri kita pun tidak tahu diri kita ini ikhlas atau tidak. Yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara contoh amalan syirik yang khafi yang terletak di dalam hati adalah riya, sum'ah, ataupun seseorang dia beramal karena dunia. Dan ini insyaallah pernah kita jelaskan dan juga dijelaskan oleh Ustaz Firanda pada kajian yang telah lalu. Kemudian yang kedua adalah syirkun khafi, ya, bukan ditinjau dari bahwasanya syirik ini letaknya di dalam hati, tidak. Ya. Jenis yang kedua ini adalah syirkun khafi li'annahu la ya'lamuhu katsirun minan nas. Wa huwa syirku fil alfadhi dunal i'tiqad. Syirik yang samar ini, kenapa dinamakan syirik yang samar? Dikarenakan kebanyakan manusia tidak mengetahuinya bahwasanya itu adalah kesyirikan. Oleh karena itulah di sini tatkala Ibnu Abbas beliau menjelaskan bahwasanya syirik itu akhfa min dabibi namli, beliau tidak mencontohkan riya, tidak. Tapi yang beliau contohkan adalah lafaz-lafaz perkataan yang bisa didengar. Itu wallahi wa hayati ka ya fulan wa hayati. Ya. Kenapa beliau mencontohkan perkataan ini, ya, bersumpah kepada selain Allah, ini adalah kesyirikan yang secara tinjauan zatnya adalah dia zahir, nampak, jaliyun. Akan tapi kenapa beliau memasukkan dalam kategori syirik yang akhfa dari sisi kebanyakan manusia, ya, tidak mengetahuinya. Bahwasanya itu adalah termasuk dari kesyirikan. Jadi syirik yang kedua, syirik khafi yang kedua maksudnya adalah syirik khafi yang kebanyakan dari manusia dia tidak mengetahuinya, yaitu kesyirikan di dalam ucapan-ucapan tanpa disertai dengan i'tikad. Ya, tanpa disertai dengan i'tikad. Kemudian beliau mencontohkan, ya, di antara bentuk kesyirikan yang di dalamnya ada unsur menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala, yaitu wallahi wa hayatika ya fulani wa hayati. Wallahi dan demi Allah dan juga demi hidupmu ya fulan dan juga demi hidupku. Sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bentuk kesyirikan. Yang ini pun banyak ya dilakukan, diucapkan oleh kebanyakan dari manusia. Ya, kalau kita ya, orang-orang Indonesia, kalimat sumpah itu dengan kalimat demi, ya, demi fulan, demi cintaku padamu, ada lagu yang seperti itu ya. Jadi banyak dari seseorang, banyak dari manusia yang mereka bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Abbas memasukkan ya sumpah ini termasuk ke dalam kategori syirik yang khafi. Kenapa? Dikarenakan banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Ya, banyak orang yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ketahui bersama bahwasanya bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah syirik. Ya, di sini di antara dalilnya dibawakan pula oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asraka." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kekafiran ataupun kesyirikan. Di dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di dalam matanya ini, beliau mengatakan dari Umar bin Khattab, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yang benar adalah dari Ibnu Umar. Bukan dari Umar, tapi Ibnu Umar. Nanti antum bisa buka kitab Qaulul Mufid, kalau di dalam buku anak itu halaman 504. Ya, beliau menjelaskan, ini aslinya bukan Umar bin Khattab, tapi Ibnu Umar. Ya. Kemudian di dalam perkataan wallahi wa hayatika dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Qaulul Mufid, ya, di dalam perkataan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati fiha nau'ani minasyirki. Di dalamnya ada dua jenis kesyirikan. Ya. Di dalam ayat di dalam perkataan ini wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, di dalamnya ada dua jenis kesyirikan. Yang pertama adalah al-halfu bighairillahi. Bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah al-israku ma'allahi biqaulihi wallahi wa hayatika. Wa hayatika. Wa di sini adalah huruf ataf. Ya, aslinya sebenarnya wallahi wa hayatika. Wa hayatika. Ini hayatika ataf ke qasam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat ini menggabungkan Allah Subhanahu wa taala dengan huruf atop wau yang menunjukkan makna taswiyah, penyamaan. Dan ini adalah di antara bentuk jenis kesyirikan. Seperti seorang mengatakan, ya, Masya Allah wa fulan. Di antara contoh kesyirikan, dan ini pun nanti dicontohkan oleh para ulama, di antara bentuk menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala ada perkataan Masya Allah wa fulan. Ya, hal ini karena kehendak Allah wa fulan dan kehendak fulan. Syiriknya dari sisi mana? Karena diatapkan dengan huruf waw yang menunjukkan taswiyah, penyamaan. Ya. Beda kalau diatapkan dengan huruf apa? Thumma, yang menunjukkan tartib. Kalau kita mengatakan Ja'a Muhammadun wa Aliun, telah datang Muhammad dan Ali, menunjukkan apa? Bisa jadi Muhammad dan Ali ini datang secara bersamaan. Ya, hukumnya sama-sama datang dan secara bersamaan. Beda dengan thumma. Thumma ini ada tartib, ada selang waktu. Ja'a Muhammadun thumma Aliun. Telah datang Ali, Muhammad kemudian baru siapa? Ali. Ya, tidak ada unsur penyamaan. Adapun dalam kalimat wallahi wa hayatika ini, ya, dia diatapkan dengan huruf waw. Kalau seandainya kita mengatakan wallahi thumma hayatika, boleh tidak? Kita ganti huruf wawunya dengan thumma. Boleh atau tidak? Tetap tidak boleh. Tapi kalau kita ganti dengan thumma, hanya mengandung satu kesyirikan, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkait dengan sumpah, ya, mungkin ada baiknya di sini ana akan jelaskan hal-hal yang terkait dengan sumpah, yang sebenarnya pun ini akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada bab-bab selanjutnya. Tapi alangkah baiknya menurut istiad ana, kita jadikan satu pembahasan kita ini hal-hal yang terkait dengan sumpah, yang ana ambil penjelasan ini dari bab yang ke-43 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu ma ja'a fi man lam yakna bil halfi billahi. Ya, bab apa-apa yang telah datang penjelasannya bagi orang yang tidak puas, ya, tidak menerima, ya, terhadap orang yang dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ana ambil juga penjelasannya dari bab yang ke-62 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu ma ja'a fi kathratil halfi. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya akan haramnya banyak bersumpah. Karena banyak kita dapatkan, ya, terutama orang-orang yang sudah mengaji atau di pondok-pondok pesantren itu, gampang sekali seseorang itu sebentar-sebentar wallahi. Dan ini adalah suatu perkara yang diharamkan, ya. Orang-orang yang dia sedikit-sedikit bersumpah, ya, ini disebabkan karena diantaranya mungkin dia tidak mengerti apakah makna atau hakikat dari sumpah tersebut. Dan juga banyak orang yang tatkala dia bersumpah dengan nama Allah, ya, kepada kita, misalnya kita mengatakan, ya, fulan antum ngambil uang saya, ya, misalnya. Kemudian dia mengatakan wallahi saya tidak mencuri, maka sebaiknya sebagai bentuk pemulihan kita kepada Allah, ya, kalau memang tidak ada qarinah akan kedustaannya, maka kita wajib untuk percaya, ya, dalam rangka kita memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah nanti kita akan jelaskan. Adapun hal-hal yang terkait dengan sumpah, ada beberapa poin yang kita akan bahas, hal-hal yang terkait dengan sumpah. Yang pertama adalah definisi dari sumpah itu apa. Apa itu makna dari sumpah? Kemudian yang kedua adalah bentuk-bentuk sumpah yang disyariatkan. Ya, tatkala kita bersumpah, bentuk yang disyariatkan itu seperti apa? Kemudian yang ketiga adalah hukum bersumpah dengan nama selain Allah. Kemudian yang keempat adalah kafarat bagi orang yang dia telah bersumpah dengan nama selain Allah. Kemudian poin yang kelima adalah hukum-hukum yang terkait dengan sumpah. Kita masuk pada pembahasan yang pertama terkait dengan sumpah, yaitu definisi dari sumpah. Yang ana ambil penjelasan dari kitab Tauhid Muyassar dan I'anatul Mustafid. Al-halfu wal-qasam. Ya. Sumpah, ini kalau dalam bahasa Arab ada tiga lafad, ya. Al-halfu, al-qasam, sama al-yamin. Ya, al-halfu, al-qasam, sama al-yamin. Ini maknanya sama, yaitu sumpah. Maknanya adalah tawqidu syai bidhikrin mu'adzamin ala wajhin makhsusin. Sumpah itu adalah tawqidu syai, penegas sesuatu, bidhikrin mu'adzamin, dengan menyebutkan zat yang diagungkan. Penegas sesuatu. Dari definisi ini berarti sumpah itu kita gunakan jika kita ingin menekankan sesuatu. Yang namanya penekan itu, ya, kita ucapkan, kita gunakan jika apa? Kita membutuhkannya. Kalau tidak membutuhkannya, maka tidak boleh kita mengucapkannya. Ya, makanya di sini katakan taukidu syai, ya, penegas sesuatu dengan menyebutkan zat yang diagungkan ala wajhin makhsusin, dengan bentuk yang khusus. Ai maknanya adalah bi harfin min hurufil qasam. Ya, yaitu dengan huruf dari huruf-huruf qasam, yaitu al wawu, al ba'u dan at ta'u. Wawu, ba dan ta. Kalau di dalam bahasa kita ini diartikan dengan demi. Ya. Demi Allah ataupun yang semisalnya. Adapun bentuk-bentuk sumpah yang disyariatkan, kalau memang kita terpaksa bersumpah karena suatu sebab yang kita memang di situ membutuhkan untuk bersumpah, maka sumpah yang disyariatkan ada tiga bentuk. Yang pertama adalah dengan lafaz jalalah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengatakan wallahi, demi Allah, atau billahi, atau tallahi. Yang kedua adalah bismin min asma'illah, dengan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Warrahmani, demi Ar-Rahman, wal-Azimi, demi zat yang maha agung, dan yang semisalnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bisifatin min sifatihi, dengan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bi izzatillah, ya, demi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatillah, demi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmillah, demi keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk-bentuk sumpah yang disyariatkan. Jadi kalau kita memang terpaksa untuk bersumpah, ya misalnya kita dituduh mencuri ataupun yang lainnya dengan jumlah uang yang sangat besar, sementara kita tidak mencurinya, maka pada saat itu bolehlah kita bersumpah karena memang kita membutuhkan untuk bersumpah pada saat itu. Kalau tidak ada hajat bagi kita, maka janganlah kita bersumpah. Ya, nanti orang yang banyak bersumpah hukumnya termasuk dari dosa besar sebagaimana dalil nanti insyaallah kita akan bawakan. Kemudian yang C adalah hukum bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Hukum bersumpah dengan nama selain Allah berdasarkan dalil yang tadi kita bawakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka, maka hukumnya jelas adalah kesyirikan ataupun kekufuran. Dan syiriknya di sini adalah bisa syirik asghar, bisa syirik akbar, tergantung niat atau keadaan orang yang bersumpah. Yang syirik asghar di sini dijelaskan di dalam kitab I'anatul Mustafid, ya. In kana yu'adzimuhu, apabila orang yang bersumpah mengagungkan zat selain Allah, ya. Misalnya demi siapa misalnya? Demi Syekh Abdul Qadir Jailani atau yang semisalnya, lakin la yasilu ila haddi musawatihi bi ta'dhimillahi, akan tetapi tidak sampai dia menyamakan, ya, selain Allah tersebut di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah dengan nama selain Allah, ya, di dalamnya ada unsur pengagungan, tapi dia lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan zat yang dia bersumpah dengan nama tersebut. Maka ini hukumnya adalah syirkun asghar. Batasannya apabila, ya, pengagungan dia tidak sampai menyamakan pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, yang syirkun akbar, yaitu in kana yu'adzimuhu ila darajatil ibadah, itu jika pengagungan dia terhadap nama yang dia gunakan untuk bersumpah sampai derajat ibadah. Sampai derajat ibadah seperti dia mengagungkan, ya, zat yang dia gunakan untuk bersumpah seperti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala au asyad, atau lebih. Kemudian Syaikh Shalih Al-Fauzan mencontohkan, dan ini, ya, kemungkinan terjadi pada orang-orang yang mereka bersumpah dengan wali-wali mereka, dengan kuburan-kuburan, yang mereka mengagungkan, ya, wali-wali mereka sebagaimana mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin bisa lebih. Kemudian beliau menjelaskan, li'anna katsiran minhum yatasahalu bil halfi billahi wa la yatasahalu bil halfi, ya, bil walihi. Kebanyakan dari mereka, ya, yaitu orang-orang para penyembah kuburan, kuburiyun, mereka bermudah-mudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bermudah-mudah, sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit wallahi, dan terkadang tatkala mereka bersumpah dengan nama Allah dusta. Gampang mereka untuk bersumpah dengan nama Allah secara dusta. Akan tetapi mereka la yatasahalu bil halfi bil waliyi. Mereka tidak berani atau tidak bermudah-mudah tatkala bersumpah dengan wali. Idza qila lahu, kata beliau, apabila dia dikatakan kepada dirinya, para penyembah kuburan, jika kita berkata kepadanya, ihlif billah, bersumpahlah dengan nama Allah, badara bil halfi, maka dia akan segera bersumpah. Wa idza qila lahu, tapi apabila dikatakan kepadanya, ihlif bima'budika wa bimu'adzamika wa bil wali alladhi anta tu'adzimuhu, jika dikatakan kepadanya, ya, bersumpahlah dengan sesembahanmu, dengan orang yang kamu agungkan, dengan wali yang kamu mengagungkannya, maka dia akan apa? Aba. Dia pikir-pikir. Ya, dia takut apa? Kualat. Saya nanti kalau bersumpah dengan nama wali, sementara saya bohong, wah nanti saya bisa kualat ini. Gak berani dia. Ya, kalau dia diajak bersumpah dengan nama Allah, dia langsung bersumpah. Tapi kalau dia diajak bersumpah dengan wali yang dia agungkan, dia takut, dia tidak berani bersumpah, ya khofu minal batasi. Karena dia takut apa? Takut kualat, ya, dengan wali tersebut. Fahada sirkun akbar bila syakin. Maka yang seperti ini hukumnya adalah syirik akbar tanpa diragukan lagi. Menunjukkan dia, ya, melebihi, mengagungkannya, mengagungkan kepada selain Allah, mungkin melebihi pengagungan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hukum yang terkait dengan bersumpah dengan nama selain Allah, bisa syirik asghar dan bisa syirik akbar tergantung dari keyakinan dia. Kemudian yang keempat adalah kafarat bagi orang yang bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang anda ambil dari kitab Tauhid Muyassar. Ya, di kitab tersebut dikatakan kafaratu man halafa bi ghairillahi ayakula la ilaha illallah. Adapun kafarat bagi orang yang dia telah bersumpah dengan nama selain Allah, ya mungkin kita terceletus, ya, tatkala ditanya sama teman kita, kita mengatakan swear, saya enggak ini swear, ya. Swear ini mungkin bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tatkala tanpa kita sadari, mungkin dulunya kita sering mengatakan swear-swear yang seperti itu, ya, maka kafarat bagi kita adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, man halafa, barang siapa yang bersumpah, faqala fi halfihi, dan dia bersumpah dan dia berkata di dalam sumpahnya, wallati wal uzza, demi Lata dan demi Uzza, falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini kafarat bagi orang yang dia bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kelima terkait dengan sumpah, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan sumpah. Yang ini harus kita perhatikan. Yang pertama adalah haramnya bersumpah dengan nama selain Allah. Ini jelas, ini adalah hukumnya adalah syirik. Kemudian yang kedua adalah tahrimul halfi billahi kadiban. Haramnya bersumpah dengan nama Allah kadiban dalam keadaan dusta. Berdusta saja hukumnya haram. Apalagi tatkala, ya, dia membela kedustaannya dengan membawa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu keharamannya, ya, lebih lagi dibandingkan dia hanya sekedar berdusta tanpa membawa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berdari dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda dari sahabat Ibnu Umar, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Man halafa billahi falyasduq, barang siapa yang dia bersumpah dengan nama selain Allah, falyasduq, maka hendaklah dia jujur. Nah, ini syahidnya. Ya, tatkala kita bersumpah dengan nama selain Allah, bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia jujur. Wa man hulifa lahu billahi, dan barang siapa yang dia hulifa lahu billah, dan barang siapa yang dia disumpahi dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, dalam artian apabila ada orang, ya, yang bersumpah kepadanya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, falyardha, maka hendaklah dia ridho, dia terima. Wa man lam yardha, dan barang siapa yang dia tidak ridho, ada orang yang bersumpah kepada kita, kemudian kita enggak percaya, kita enggak ridho, Ya, falaysa minallah. Maka dia bukan golongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian Allah berlepas diri darinya. Menunjukkan amalan tersebut, kalau ada orang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak ridho, ya, ini hukumnya termasuk dosa besar. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antara ciri-ciri dosa besar, ya, apabila ya dosa tersebut salah satunya adalah diakhiri dengan kalimat falaysa minallah, atau Rasulullah bersabda anna bariun minhu, saya berlepas diri darinya, ataupun yang semisalnya. Dan syahid dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah waman halafa billahi falyasduq, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah maka hendaklah dia jujur. Kalau kita ditanya, manakah yang lebih mending, seseorang bersumpah dengan nama selain Allah jujur, ataukah bersumpah dengan nama Allah tapi dusta? Yang mending yang mana? Yang mendingan yang mana? Enggak ada yang mending. Yang lebih ringan adalah bersumpah dengan nama Allah, ya, dalam keadaan dusta. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud. Ya, beliau mengatakan la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairi sadiqan. Ya, sesungguhnya aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan aku berdusta lebih aku sukai, ya, daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur. Kenapa? Karena kalau bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, dia masih bertauhid. Dia masih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosanya adalah dosa dia bersumpah dusta. Dan dosa dusta ini, dan dia masih orang yang bertauhid, jauh lebih ringan dibandingkan orang yang dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan nama selain Allah dalam keadaan dia jujur. Ya, karena bersumpah dengan nama selain Allah adalah termasuk dari kesyirikan, dan kesyirikan adalah lebih besar dosanya dibandingkan seseorang yang dia berdusta. Ya. Kemudian poin yang ketiga adalah tahrimu liman lam yakna bil halfi billah. Haramnya bagi orang yang tidak mau qanaah, tidak menerima, ya, terhadap orang yang bersumpah kepadanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi yang sudah kita bacakan, ya, man khulifa lahu billahi falyardha. Barang siapa yang apabila ada orang bersumpah kepadanya dengan nama Allah maka hendaklah dia ridho, ya, dalam bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan akan kesempurnaan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaannya, apakah setiap orang yang dia bersumpah kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala kita wajib ridho kepada dia, ataukah dibutuhkan perincian? Ini para ulama khilaf, ya, antum bisa baca di dalam kitab Tamhid, ya, beliau menjelaskan beberapa khilaf. Ada yang mengatakan iya kita harus wajib ridho, dan ada yang mengatakan tidak, ya, kita wajib ridho jika kita ketahui bahwasanya dia itu benar-benar jujur. Kalau dia jujur, ya, di dalam bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib jujur. Kalau tidak, ya, kita mengetahui bahwasanya dia berdusta, maka tidak wajib bagi kita untuk menerima sumpahnya. Dan inilah yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Allahu a'lam, dan inilah mungkin yang lebih benar, karena di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua perkara. Ya, man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama Allah falyasduq, maka jujurlah. Ya. Dan tatkala ada orang yang dia jujur di dalam bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bersumpah kepada kita dalam keadaan jujur, maka hendaklah kita ridho. Kalau tidak ridho, maka dia bukan golongan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian Allah berlepas diri dari orang tersebut. Adapun ringkasan perincian dari Syaikh Shalih Al-Utsaimin, ya, tatkala ada orang yang dia bersumpah kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala, apakah wajib bagi kita membenarkannya atau tidak? Beliau mengatakan al-mas'alatu la takhlu min ahwali khamsin. Permasalahan ini tidak lepas dari lima keadaan. Yang pertama, kita ketahui kedustaannya. Benar-benar dia dusta. 100% tanpa kita ragukan, dia berdusta. Maka yang seperti ini, ya tidak wajib kita membenarkannya. Seperti seorang mengatakan, misalnya ini ya, dia mengatakan, wallahi ya fulan, ini buku ini terbuat dari emas. Misalnya ya. Kan jelas ini dustanya. Maka yang seperti ini kita tidak wajib untuk membenarkannya. Ya. Kemudian yang kedua, kemungkinan besarnya dia dusta. Kalau kita persenkan, dia dustanya 60 ke atas atau 50% ke atas. Jadi kemungkinan dustanya dia tatkala bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kemungkinan besarnya adalah dustanya. Maka yang seperti ini fakadzalika la yalzimu tasdiquhu. Tidak lazim bagi kita untuk membenarkannya. Ya, kalau dia ya bersumpah dengan nama selain Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan kemungkinan besarnya dia dusta, maka ini tidak lazim bagi kita untuk membenarkannya. Kemudian yang ketiga adalah ayat tasawiya al-amrani. Dua perkaranya sama. 50-50, 50%, 50%. Kita enggak tahu nih, ragu-ragu dia bersumpahnya dusta atau tidak. Ya, mungkin tatkala kita kehilangan uang, cuman kita lihat sekilas mirip dia, tapi ragu-ragu 50-50, kita tanya dia bersumpah dengan nama Allah, dan kita enggak begitu yakin 50%, 50%, maka yang seperti ini fahada yajibu tasdikuhu, wajib bagi kita untuk membenarkannya. Ya, wajib bagi kita membenarkannya. Kalau seandainya dia dusta, maka urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang yang dia melakukan suatu kedustaan dan dia menyebut bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, lama kelamaan Allah Subhanahu wa taala akan membongkar kedustaan tersebut. Dan ini pernah terjadi di sebuah pondok, ya. Orang awalnya dia berdusta, kemudian dipanggil oleh ustaz di sidang, dia bersumpah tidak melakukannya, kemudian ustaznya, kalau antum sudah bersumpah dengan nama Allah, ya sudah, kami terima sudah, selesai. Ya, lama kelamaan apa? Tertangkap basah. Allah tampakkan kedustaan orang tersebut. Ya. Kemudian yang keempat adalah kemungkinan besarnya jujur. Nah, ini jelas. Ya, kalau kemungkinan besarnya jujur, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Kemudian yang kelima, lebih jelas lagi kalau kita ketahui akan kejujurannya. Maka ini jelas, ya. Kita wajib untuk membenarkannya. Jadi yang wajib bagi kita untuk membenarkannya jika kita tidak tahu apakah dia dusta atau jujur. 50%, 50%. Kemudian di atasnya. Ya. Kemudian poin yang keempat terkait masalah sumpah adalah tentang haramnya tahrimu kathratil halfi billahi walau kana shadiqan. Haramnya banyak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Walau kana shadiqan, walaupun dia jujur. Idza lam tada ilaihi hajah, itu jika dia tidak berhajat untuk bersumpah. Ya, sedikit-sedikit sumpah. Ya akhi, antum lihat sendal saya enggak? Wallahi saya enggak lihat. Saya enggak butuh dia untuk bersumpah. Banyak seperti ini ya, terutama di pesantren-pesantren itu banyak sekali orang-orang yang wallahi sebentar, wallahi, sementara dia tidak berhajat untuk bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang seperti ini hukumnya adalah haram li'anna hadza istighfafun billahi taala. Dikarenakan demikian itu berarti dia telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha agung. Ya, tatkala kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita harus dalam perkara yang benar-benar kita sangat-sangat membutuhkannya. Dan nanti yang kelima ini, bolehnya kita bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan jujur, yaitu jika sangat mendesak bagi kita untuk bersumpah. Sebagaimana yang tadi kita contohkan, kita dituduh mencuri misalnya, kita dituduh berbuat zina, ataupun yang selainnya kita dituduh korupsi, sementara kita tidak melakukannya, maka pada saat itu bolehlah kita bersumpah. Karena kita memang memiliki hajat untuk bersumpah. Tapi kalau dalam perkara yang kita tidak butuh, ya dalam perkara yang ringan, yang tidak membutuhkan, apalagi orang yang mengajak bicara kita tidak menyuruh kita bersumpah, kita langsung bersumpah saja dengan sendirinya, maka seperti ini tidaklah boleh, ya. Dan hukumnya termasuk dari dosa besar. Di antara dalilnya Di bab yang ke-62 ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalil, diantaranya adalah surat Al-Ma'idah ayat 89. Allah berfirman, wahfadhu aymanakum, wahfadhu aymanakum, ya, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Ya, di dalam ayat yang mulia ini Allah memerintahkan kita untuk menjaga sumpah. Hal ini diantara faedahnya mengandung larangan bagi kita untuk bersumpah jika tidak memiliki hajat atasnya. Kemudian di dalam sebuah hadis dari sahabat Salman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun, ada tiga jenis manusia, la yukallimuhumullahu, yang Allah tidak ajak mereka bicara, wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka, walahum adabun alimun, dan bagi mereka adab yang sangat pedih." Tiga kelompok manusia, ya, yang dalam hadis ini, ya, diancam oleh Allah dengan tiga ancaman yang sangat keras. Yang pertama, Allah tidak akan mengajak mereka berbicara nanti di hari kiamat. Kemudian wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka nanti di hari kiamat. Walahum adabun alim, dan mereka akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Siapakah tiga orang tersebut? Yang pertama adalah Usaimitun Zanin. Usaimitun Zanin, yaitu seseorang yang berumur tua, kabirusin, umurnya sudah tua, zanin, berzina. Ya. Seseorang yang sudah sepuh, dia berzina. Ini termasuk dari orang-orang yang ancamannya sangat besar. Kalau orang masih muda, yang memiliki syahwat sangat kuat, sedikit wajar, walaupun tidak wajar tatkala dia berzina. Ya. Tapi tatkala ada orang yang sudah tua, ya, yang seharusnya yang dia pikirkan adalah alam akhirat, kok dia berzina, maka hukumnya lebih besar. Dosanya lebih besar lagi daripada seorang pemuda yang dia berzina. Kemudian yang kedua, wa'ailun mustakbirun. Wa'ailun mustakbirun, yaitu seorang yang miskin, fakirun, yatakabbaru 'alan nasi, yang dia sombong. Orang miskin sombong, orang kaya sombong, sebagaimana yang antum ketahui, ya. Sedikit wajar, tapi kalau ada orang yang dia miskin, dia sombong, ya, maka ini tentu tidak wajar dan hukumannya adalah sangat sangat berat. Kemudian yang ketiga ini, warajulun ja'alallaha bidha'atahu. Nah, dan seorang laki-laki yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. La yastari illa biyaminih, tidaklah dia membeli kecuali dengan sumpahnya, dan tidaklah dia menjual kecuali dengan sumpahnya. Jual beli dia pakai untuk bersumpah. Dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang penjual, ya, ada ibu menawar, "Pak, ini harganya berapa?" "Oh, ini harganya 50.000, Mbak. Saya tawar 30." "Wah, demi Allah nih, Mbak. Modalnya aja enggak sampai." Padahal modalnya cuma 20.000 misalnya. Ya, dia bersumpah biar dagangannya laris. Maka yang seperti ini, ya, berarti dia telah bergampang-gampang di dalam bersumpah, dan hukumnya, ya, sebagaimana yang tadi kita jelaskan, termasuk dari orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak akan disucikan, dan dia mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya. Di sini ada sedikit faedah yang disampaikan oleh Syaikh Al-Fauzan, ya, terkait dengan ayat tadi yang kita bacakan, surah Al-Ma'idah ayat 89 dan hadis yang kita bacakan. Yang pertama adalah wajibnya bagi kita untuk mengagungkan Allah di dalam bersumpah. Ya, kalau kita ingin bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dibolehkan, yaitu jika kita jujur dan memang dalam keadaan kita kepepet, ya, terjepit, terpaksa memang untuk kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, larangan untuk banyak bersumpah. Larangan untuk banyak bersumpah walaupun jujur. Kemudian di dalam hadis tersebut terdapat yang ketiga, terdapat ancaman yang sangat besar. Dan menunjukkan apa yang disebutkan dalam hadis tersebut termasuk dari kabair, dosa besar, dosa, termasuk dari dosa-dosa yang besar. Yang Allah tidak akan ampuni kecuali dia dengan bertobat. Ya. Walaupun nanti di akhirat dia tahta masya Allah, ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian di dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwasanya anal kabair ba'duha asyadu min ba'di. Ya, bahwasanya dosa-dosa besar itu sebagiannya lebih besar daripada sebagian yang lain. Contoh misalnya di sini seorang laki-laki yang tua berzina ini dosanya lebih besar daripada seorang pemuda yang berzina. Ya. Berzina seorang pemuda dosanya dosa besar. Tapi tatkala ada seorang yang tua dia berzina maka dosanya lebih besar lagi. Menunjukkan dosa besar ini pun bertingkat-tingkat. Kemudian yang kelima adalah bolehnya kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita jujur dan memang kita membutuhkan untuk bersumpah ya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin saya yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salahnya maka semata-mata datangnya dari diri Anda dan dari syaitan dan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa qiraatul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.